بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الجميع kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wal imanu bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila as-sama'i wasara ila al-arshi وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. Kata beliau beriman bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah dijalankan di waktu malam usriya. Sekaligus kemudian mi'rad ila samai. Lalu kemudian sampai kepada arsy. Ini dibahas oleh para ulama. Bahwa beliau dalam riwayat tidak disebutkan sampai arasy, tetapi sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah setelah langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha. Dan Allah Azza wa Jalla bermengajaknya berbicara, wa kallamallahu tabaraka wa ta'ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ay bersama Allah. Wa dakhala al-jannata wa tala'a ila an-nar, beliau masuk ke dalam surga dan beliau melihat apa yang ada di dalam neraka. Dibahas juga oleh al-imam Rabi' hafizahullahu ta'ala, mata'allahu bisihah, beliau mengatakan kata-kata wadakhala al-jannah wattala'a ilan nar kalam fihi gharaib, sebuah ucapan yang sangat-sangat aneh. Kenapa? Karena dalam peristiwa atau hadis-hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj, beliau tidak masuk ke dalam surga, dan juga tidak melihat an-nar, neraka. Akan tetapi kata beliau bahwa hadis-hadis yang terkait dengan demikian, di saat beliau berada di masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, lalu dinampakkan kepada beliau sorga dan neraka. Allah dekatkan sorga karena saking dekatnya sampai beliau mengulurkan tangannya untuk ingin memetik, barakallahu fikum, yaitu anggur yang ada di dalam surga yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau anggur itu dia bisa memetiknya, lalu kemudian dia bisa sodorkan kepada manusia, barakallahu fikum, niscaya akan terus ada sampai pada hari kiamat. Namun di saat beliau mengulurkan tangan beliau untuk mengambil inab, tiba-tiba segera menarik. Karena beliau menyaksikan penampilan, barakallahu fikum, neraka. Dia melihat di dalam neraka seperti Amr bin Luhai, yang dia menarik-narik, barakallahu fikum, isi perutnya di dalam neraka. Rasul alaihi salatu wassalam juga melihat seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing yang dia penjarakan. Tidak diberikan makan, tidak pula, barakallahu fikum, dibiarkan untuk mencari makanan. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan apa yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian ini terkait dengan kata-kata wadakhalal jannah wattala'a ilannar wara'al malaikata. Na'am, Rasul alaihi salatu wassalam melihat para malaikat. Wasami'a kalamallahi azza wa jalla, dan beliau telah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan basyarat bihi al-anbiya, para nabi sangat-sangat bergembira, ay memberikan kabar gembira. Wara'a, dan beliau menyaksikan, suradaqati, ini kemah-kemah artinya, ya, yang ada di aras dan kursi. Ini juga, barakallahu fikum, dibahas oleh para ulama, termasuk di dalamnya Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala, bahwa beliau di dalam hadis-hadis Isra yang sahihah, beliau sampai tidak kepada arsnya Ar-Rahman, tetapi beliau sampai kepada Sidratil Muntaha. Beliau sampai ke sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Barakallahu fikum. Nah, dari situlah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar jalannya pena ketika, barakallahu fikum, menulis. Namun tidak disebutkan dalam riwayat bahwa dia melihat kemah-kemah yang ada di dalam aras, di arasnya Allah dan di kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata beliau, wa jami' ma fis samawati wa ma fil aradhin ya fil yaqdhah. Beliau juga menyaksikan semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dengan dalam kondisi berjaga. Kata beliau, ikhtalatat alaihi al-ahadi, bercampur baur atas Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala hadith-hadith, barakallahu fikum. Ya, semoga pikiran beliau di saat itu tertuju kepada hadith yang mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin fi ahsana suratin fawada'a kaffahu ala katifai fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dalam hadis yang lain dan dalam kisah yang lain, tetapi al-musannif membawakannya dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahu a'lam, mungkin tercampur pada pengarang hadith-hadith barakallahu fikum, banyak hadith. Semoga, kata beliau, hadith yang mengatakan bahwa beliau melihat segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi diambil dari hadith sahih yang lain seperti hadith yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Hamalahu Jibril alal buraq hatta adarahu fis samawat. Jibril membawanya di atas buraq. Ya. Sampai kemudian mengelilingi atau mengajak beliau berkeliling di langit dengan buraq. Ini juga dikritisi oleh para ulama. Kata-kata bahwa dia naik dengan buraq. Wallahu ta'ala a'lam bagaimana caranya Nabi alaihi salatu wasalam naik. Karena tidak disebutkan di dalam riwayat barakallahu fikum. Kalau perjalanan beliau dari Mekah menuju barakallahu fikum Masjidil Aqsa di Palestina, benar naik buraq. Lalu kemudian buraq itu diikat di sebuah batu yang para nabi mengikat tunggangan-tunggangannya, barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah membawa atau Jibril membawa Nabi kita alaihi salatu wassalam naik. Adapun dia keliling, barakallahu fikum, di langit dengan buraq, maka ini tidak ada riwayat yang menjelaskan demikian. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Jadi ini terkait barakallahu fikum dikritisi terkait dengan ucapan beliau bahwa Jibril membawanya ke langit dengan buraq lalu kemudian berkeliling di langit menunggangi buraq. Ini tidak ada riwayatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah ghalatun, sebuah kesalahan yang terjadi dari al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Al-buraq innama kana ila baitil maqdis. Buraq itu, yaitu sampainya saja ke baitul maqdis. Barakallahu fikum. Setelah itu, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla bersama malaikat Jibril atau di bawah. Wallahu a'lam bagaimana kaifiyahnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Adarahu fis samawat. Jibril membawa keliling di langit, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ini juga butuh untuk dikoreksi. Karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, barakallahu fikum, demikian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan diwajibkan atas beliau salat di malam itu juga. Wa raja'a ila Makkah lailatahu. Dan beliau kembali ke kota Mekah malam itu juga. Itu terjadi qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi barakallahu fikum, terkait dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wasallam telah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan selain beliau barakallahu fikum, ya, di dalam hadis muttafaqun alaih, pertemuan beliau, perjumpaan beliau dengan para nabi dan rasul yang ada di langit. Barakallahu fikum. Contohnya secara ringkas, maka di saat Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam datang ke langit dunia, ke langit yang paling dekat dengan bumi, Jibril alaihi salatu wassalam meminta untuk kemudian dibukakan pintu langit pertama. Lalu ditanya, man hadza, siapa ini? Jibril mengatakan, qala Jibril, qila wa man ma'ak Jibril. Ya Jibril mengatakan, Jibril. Ya, barakallahu fi. Kemudian dikatakan, wa man ma'aka, siapa yang menyertaimu? Maka Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, apakah dia diutus menujunya, ai menuju Allah azza wa jalla? Wa qad ursila ilai, apakah dia diutus kepadanya? Au qad bu'itha, fala na'am. Jibril mengatakan, iya, marhaban bihi wa ni'mal maji ja'a. Penduduk langit, barakallahu fikum, dunia mengucapkan selamat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian berbangga dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Di langit dunia itulah lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melihat Adam alaihi salatu wassalam. Di langit yang pertama Allah Azza wa Jalla mempertemukan beliau dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian barakallahu fikum, lalu naik, terjadi perbincangan antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, memberikan ungkapan selamat datang. Barakallahu fikum. Lalu kemudian naik menuju langit yang kedua. Jibril meminta untuk dibukakan. Lalu ditanya, siapa? Jibril menjawab, Jibril. Ya Jibril, barakallahu fikum. Ini tentu adalah salah satu tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat antum bertamu ke rumah seseorang, lalu dari dalam bertanya, man, siapa? Sebutkan namanya. Ana Ali. Ana Muhammad. Jawa. Ana Muhammad. Mamuju. Barakallahu fiik. Disebutkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adab. Ya. Datang barakallahu fiikum ke rumah. Ya. Seseorang. Thumma sa'ada bihi ila sama'at thaniyah. Naik menuju langit yang kedua. Jibril meminta dibukakan. Siapa? Mengatakan, beliau menjawab, Jibril. Bersiapa bersamamu? Maka dia menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus menujunya, ai menuju Allah Azza wa Jalla? Jibril mengatakan, iya. Lalu mereka mengucapkan marhaban, selamat datang. Ya, sebaik-baik orang yang datang. Ya, para malaikat menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di langit yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dan melihat Nabi Yahya. Nabi Yahya barakallahu fikum, yang dibunuh oleh kaumnya, ya, dalam kondisi mazlum, terzalimi. Juga dia melihat Isa alaihi salatu wassalam. Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan salam kepada keduanya. Keduanya membalas salamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengucapkan, kedua Nabi itu mengucapkan marhaban, selamat datang bil akhi salih wan nabiyyi salih. Setelah itu beliau naik ke langit yang ketiga, meminta untuk dibukakan. Ia sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh penduduk langit yang ketiga diulangi lagi barakallahu penduduk langit sebelumnya diulangi lagi oleh penduduk langit yang ketiga, maka beliau di langit yang ketiga melihat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, lalu kemudian naik ke langit yang keempat. Beliau melihat di langit yang keempat Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam, lalu naik ke langit yang kelima. Beliau bertemu dengan Harun alaihi salatu wassalam, lalu kemudian naik ke langit yang ketujuh. Sama juga perlakuannya para setiap penjaga pintu langit, ya, pada langit yang keenam. Naik ke langit yang keberikutnya, yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu naik ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian beliau barakallahu fikum naik bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha setelah langit yang ketujuh barakallahu fikum. Di Sidratul Muntaha itulah Allah Azza wa Jalla berbicara, mengajaknya berbicara barakallahu fikum, sampai kemudian mendapatkan amanah untuk melaksanakan sholat sehari semalam 50 sholat. Turun barakallahu fikum bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sampai ke langit yang keenam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya, apa yang Allah bebankan, artinya diberikan kewajiban buat umatmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 50 kali salat. Apa kata Nabi Musa? Irji, kembali engkau kepada Rabbmu, minta keringanan. Barakallahu fikum. Ya, kata beliau, maka sungguh aku telah mencoba pada Bani Israel. Ya, tidak sanggup untuk melakukan demikian. Lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam balik meminta keringanan, maka diletakkanlah ashran 10 dari 50 menjadi barakallahu fikum 10. 10 kali sholat dalam waktu sehari semalam. Kembali Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa memerintahkan untuk minta lagi keringanan barakallahu fikum. Lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam kembali, sampai kemudian terakhir adalah 5 kali sholat sehari semalam, tapi nilainya adalah 50 barakallahu fikum. Kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Nah, satu pelajaran yang sangat berharga. Setelah peristiwa yang kita dituntut untuk mengimaninya, karena itu adalah persoalan ghaib, sebuah peristiwa yang menggemparkan orang-orang kafir di saat itu. Jazirah Arab secara menyeluruh atas peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di pagi harinya dari malam Isra Mi'rajnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan peristiwa itu, yang termasuk pertama kali mendengarnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Barakallahu fikum. Sesungguhnya aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, telah dibawa, telah melakukan perjalanan satu malam ke Baitul Maqdis, lalu kemudian ke langit yang ketujuh. Ya, Abu Jahal mendengar hal itu, barakallahu fikum lah, ini peluang. Kesempatan buat Abu Jahal, barakallahu fikum. Sampai dia mengatakan, Abu Jahal, apakah anda itu berani, mampu, sanggup, siap untuk menceritakannya kepada kaummu apabila mereka hadir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Lalu pergilah memanggil kaumnya, barakallahu fi. Setelah itu, kejahatan Abu Jahal ya mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang sudah melakukan keanehan, bodoh, safi. Ya, kalau safi itu bahasa kita tolol. Abu Jahal menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang sangat tolol, barakallahu fikum. Coba sekarang, kata Abu Jahal, ceritakan hal itu kepada kaummu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya, barakallahu fikum. Ya. Menceritakan perjalanan beliau ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Sebuah keterheranan muncul dari mereka. Kenapa? Karena menempuh perjalanan ya menuju Baitul Maqdis itu adalah sebulan perjalanan. Syahrun dhahaban wa syahrun iyaba, berarti dua bulan. Kalau mau bolak-balik dari Mekah menuju Palestina, lalu balik dari Palestina menuju Mekah, itu ditempuh dua bulan. Lah ini ditempuh dalam satu malam, barakallahu fikum. Faqalu, nah dijadikan bahan mengolok. Ada bahan untuk mencela dan mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inna sahibak yaqul innahu usriya bihil bariha ila Baitul Maqdis. Fa dhahaba ila hunak wa raja'a fi lailatin wahidah. Wahidah. Fa qala ma yaqulu hadha? Qalu bala. Qala hadha. Qala in kana qala dhalika faqad sadaqa. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq dimampiri oleh mereka. Sungguhnya temanmu ini telah mengatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan tadi malam menuju Baitul Maqdis. Berangkat dari sini menuju sana kembali dalam satu malam. Apakah ini yang dikatakannya? Ya, kata mereka, barakallahu fikum. Kalau dia mengatakan demikian, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, faqad sadaqah. Maka sungguh dia telah benar di dalam ucapannya. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menerima informasi berita, barakallahu fikum, atas dasar keimanannya. Nah, mereka ingin membuktikan. Salah satu cara membuktikan kebenaran bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam benar-benar telah sampai ke Baitul Maqdis adalah menanya beliau, menanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Masjid Baitul Maqdis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan jawaban, barakallahu fikum. Mensifati Baitul Maqdis itu dengan sifat-sifat. Ada sesuatu yang iltabasat, tersamarkan pada diri Nabi alaihi salatu wasallam dari sifat Baitul Maqdis yang ditanyakan oleh mereka. Tersamar bagi beliau, barakallahu fikum. Apa yang dilakukan? Maka datanglah bantuan dan pertolongan Allahu Azza wa Jalla untuk kemudian mendekatkan di saat itu Baitul Maqdis di depan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mensifati sebagaimana seperti orang yang benar-benar menyaksikan Baitul Maqdis. Karena beliau barakallahu fikum didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla Baitul Maqdis itu sebagai sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum. Atas peristiwa ini rahimani wa rahimakumullah, fa amana man amana wa kafara man kafara. Kesimpulan pada akhirnya, berimanlah orang-orang yang beriman dan kafirlah orang-orang yang kafir. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah peristiwa yang tidak akan masuk ke dalam akal manusia. Peristiwa itu barakallahu fikum tidak akan punya kemampuan untuk menalar, tetapi Allah Azza wa Jalla maha berkuasa atas segala-galanya. Bagi orang yang kafir, peristiwa yang aneh dan tidak masuk akal menjadi bahan untuk mengolok, mengejek, mencela, mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi orang yang beriman, menambah keimanannya barakallahu fikum. Ada pelajaran tentunya yang sangat penting yang harus kita angkat juga terkait tentang istilah buraq. Ya, barakallahu fikum. Kalau antum melihat Ghazul Fikir, perang urat saraf yang dilakukan oleh kaum orientalis, di saat kemudian menggambarkan buraq. Antum pernah melihat gambar buraq? Jadi barakallahu fikum itu adalah ya sesungguhnya perang urat saraf yang dilakukan untuk mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sampai dalam tugas yang suci tidak lepas dari wanita untuk mencela dan menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, tidak ada yang sadar, ya, barakallahu fikum, kepalanya kepala wanita berparas cantik sekali. Badannya ya badan kuda. Rahimani wa rahimakumullahu. Itu satu sisi. Sesungguhnya buraq itu adalah binatang hasil perkawinan dari kuda dan bighal. Ya, kuda barakallahu fikum dan bighal, sehingga dia tidak ke arah kuda dan juga tidak ke bighal, di pertengahan barakallahu fikum. Itu yang disebut dengan buraq yang ditunggangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanan beliau dari Makkah menuju Palestina Baitul Maqdis. Lalu kemudian diikat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di batu Hajar Sakhrah, tempat mengikatnya dan menambat tunggangan-tunggangan para nabi. Beliau mengikat di sana. Lalu kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah lebih mengetahui bagaimana pengangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha barakallahu fikum. Kemudian yang menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa hadis Isra dan Mi'raj itu di samping memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, terkandung di dalamnya hiburan buat Nabi alaihi salatu wassalam, karena peristiwa itu adalah didahului oleh kesedihan yang mendalam pada diri Nabi alaihi salatu wassalam dengan ditinggalnya, meninggal oleh seorang wanita yang menjadi penghibur lara dalam kesedihan beliau, yang tampil membela di saat semua penduduk negeri Jazirah, bahkan keluarga-keluarga beliau, menentang dan memusuhi wanita itu tampil untuk memberikan barakallahu fikum pembelaan. Berikut, di saat kemudian perjuangan itu membutuhkan harta benda, maka dia habiskan harta bendanya untuk membela perjalanan dakwatullah azza wa jalla. Dialah seorang wanita penghuni surga, Khadijah bintu Khuwailid. Barakallahu fikum. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Hafizani wa hafizakumullah, di situ ada pelajaran yang berharga, yaitu dalil qat'i, dalil yang pasti, yang tidak akan bisa dipungkiri sesungguhnya kecuali oleh orang-orang yang sombong, minal munharifin, yaitu hujjah dan dalil yang pasti dan qat'i Allah Azza wa Jalla berada di atas barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu perjalanan Isra Mi'raj ini menuntut keimanan kita barakallahu fikum. Peristiwa bertemunya dengan Nabi, para Nabi di langit, rahimani wa rahimakumullah, yang dituntut adalah keimanan kita. Karena itu adalah persoalan ghaib, informasi yang tidak diketahui oleh siapapun dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salah satu bentuk makna dari persaksian kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fi ma akhbara, dan membenarkan, ia mempercayai segala apa yang beliau berikan. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu dan istiqamah di atas keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita barakallahu fikum. Karena kita semuanya tahu bahwa ujian, ya, hari demi hari kita menemukan betapa beratnya. Maka kita tampil, wahai al-aba, wahai ummahat, untuk menitipkan pesan-pesan yang berharga buat anak keturunan kita. Pesan-pesan tentu kita maksudkan adalah ilmu. Pesan-pesan yang kita maksudkan adalah, ayo kita sama-sama memberikan perhatian yang dalam buat mereka. Di samping juga kita ingin menabung amal saleh ma'asyiral ikhwah, yaitu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perhatian kita ternyata memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak muslimin, maka ini akan berbuah amal soleh yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saya mengajak terus, mari kita saling bahu-membahu. Mari kita saling tolong-menolong, saling topang-menopang, untuk kemudian menjalankan roda dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla barokahnya. Dan apa yang kita cari di lingkungan atau majlis ilmu ini diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kita bisa memetiknya, kemudian suami kita bisa memetiknya, lalu kemudian anak-anak kita bisa memetiknya, anak-anak muslimin bisa memetiknya. Maka terus saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati untuk kita merasa bertanggung jawab terhadap perjalanan dakwah ini dan terhadap generasi yang akan datang. Semoga menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Karena kalau kita mengandalkan amal kita sendiri, terlalu sedikit dan banyak bolongnya, banyak barakallahu fikum kekurangannya, maka di saat kita memberikan manfaat buat orang lain, kita berharap Allah Azza wa Jalla membantu amal soleh kita dari sisi itu. Barakallahu fikum. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat buat saudaranya, maka lakukanlah. Bagaimana lagi kalau kita tampil memberikan manfaat buat anak-anak dan generasi-generasi yang akan datang, memberikan manfaat buat perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah amalan besar. Barakallahu fikum. Bersamaan dengan kekurangan pada diri kita di dalam berbuat dan beramal, kita tambah dari sisi yang lain, kita ambil dari sisi yang lain, kita petik dari sisi yang lain, untuk kita sama-sama menyimpulkan, berkesimpulan bahwa keberadaan majlis ilmu dan lingkungan ini kita jadikan sebagai lumbung amal soleh kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu. Barakallahu fikum.